Sekarang kita bahas inti dari kitab Nahu. Ini masalah Al-Irab. Ini sebetulnya paling penting terkait masalah Nahu. Bagaimana kita mengetahui akhir-akhir satu kata. Qala babul irab. Al-irabu huwa taghyiru awahid al-kalim li ikhtilafi al-awamil al-dakhilati 'alayha lafzan wa taqdiran. Irab adalah perubahan akhir-akhir kata-kata dalam bahasa Arab. Kalim, ya. Seperti kalimah. Kata-kata bahasa Arab. Ya, maksud adalah harokatnya, syakalnya, bukan hurufnya. Ya, perubahan akhir-akhir harokat syakal kata dalam bahasa Arab. Akhir-akhir maksudnya adalah harokatnya. Ikhtilafil awamil, yang mana perubahan harokat di akhir kata tersebut itu karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Di awal kita sudah tahu apa itu amil, awamil jamak dari amil. Amil adalah ma aujaba akhir kalimati ala hadatin mahsusah. Ma'aujaba kalimah yang mengharuskan, menyebabkan ada satu kata ada hadatin mahsusah dalam keadaan tertentu, keadaan khusus. Itu amil. Ada yang menyebabkan, mengharuskan rafa, berarti amil rafa. Ada yang mengharuskan nasab, berarti amil nasab. Ada yang mengharuskan jazm, berarti amil jazm. Amil adalah yang menyebabkan akhir satu kata dan keadaan tertentu. Nah, perubahan ini, perubahan akhir kata tersebut, perubahan harakat di akhir tersebut karena berbeda-bedanya amil-amil yang masuk. Kadang mengharuskan rafa, kadang mengharuskan nasab, dan seterusnya. Lafzan atau takdiran. Lafzan maksudnya perubahannya tersebut ada yang lafzan dan ada yang takdiran. Ada yang lafzan, yakni kalau secara mudahnya lafzan yakni terlihat dalam tulisan dan terdengar dalam ucapan lafzan. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Perubahan dari dun dan din ini lafzan. Terlihat dalam tulisan, iya, terdengar dalam ucapan. Au takdiran, atau perubahan itu takdiran. Jadi dianggap ada perubahan. Walaupun tidak terlihat dalam tulisan, tidak terdengar dalam ucapan, tapi dianggap itu ada perubahan. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marratu bi Musa. Tetap Musa tidak ada perubahan, tapi dianggap ada muqaddar. Ini takdirah. Qala wa qulu al-irabu lahu ma'nayani ahaduma lughawiyyun wal akhar istilahiyyun I'rab itu ada dua makna. Yang pertama makna secara bahasa, yang kedua makna dalam istilah nahwu. Ahli nahwu. Amma makna fi lughati, adapun makna dalam bahasa, fahuwa al-izharu wal ibana. Al-izhar yang menampakkan, wal ibana menerangkan, menjelaskan. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa zahartahu. Kamu katakan a'rabtu amma fi nafsi, aku mengi'rab apa yang ada dalam diriku, apa dalam jiwaku. Jadi ketika apabila engkau menjelaskannya, menerangkannya, menampakkannya. A'raba bermakna abana atau adhara. Dalam satu hadis disebutkan al-bikru tustakmaru wa ibnuha sumatuha wal ayyimu tu'ribu an nafsiha. Seorang gadis diajak atau diminta perintahnya. Izinnya seorang gadis adalah diamnya. Wal ayyimu adapun seorang yang sudah janda tu'ribu an nafsiha. Tu'rib yani maksudnya tadi tuzhir watubinnya ini, dia menjelaskan apa yang ada dalam jiwanya, keinginannya. Dia cukup diam, tapi harus mengucapkan, yang menerangkan keridhaannya. Jadi dalam bahasa al-irab adalah al-izhar wal-ibana. Qala wa ma ma'anahu fil istilahi, ada firman dalam istilah nahwiyin, fahu ma dhaqahu mu'allif fi qawlihi taghyiru awahil al-kalim ila akhirihi. Qala wal maqsudu min taghyir awahil karim adalah taghyir ahwal awahil karim. Kata beliau, yang dimaksud dengan perubahan akhir kalim itu adalah perubahan keadaan-keadaan akhir kalim, kata-kata. Jadi perubahan harokatnya, syakalnya. Wala yuqalu an yurada taghyir nafsil awakhir. Ya, tidak dipahami yang dimaksud itu adalah perubahan ya huruf akhirnya, bukan. Tapi yang berubah adalah ahwal, keadaannya, ini harakatnya. Bukan nafsil akhir, bukan huruf akhirnya, bukan, tetapi keadaannya, harakatnya. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la taghayyar. Karena kalau akhir kata itu sendiri, maksudnya hurufnya, huruf akhirnya, ayat al-qayyar tidak berubah. Tetap, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, maratu bi zaidin. Zaidan, zaidun, dun dan din ini sama aja. Dal, akhirnya tidak berubah. Tapi yang berubah adalah ahwal, keadaan harokatnya dari dhammah ke fathah ke kasrah. Qara wa taghyiru ahwali awahil kalim, perubahan keadaan-keadaan akhir kata-kata itu adalah ibaratun an tahawwudiha, ya ibarah dari perubahan keadaan-keadaannya min rafa', dari yang tadinya rafa' ila nasab ke nasab awil jar ke jar. Hakikatan, iya memang secara hakiki ada perubahan di hari tersebut, au hukman atau dihukumi ada perubahan di akhir kata tersebut. Qala wa yakunu hadha at-tahawwuru bi sababi taghyir awamil, dan perubahan perubahan keadaan tersebut dengan sebab perubahan amil-amil yang ada. min amirin yaqtadi raf'an ala fa'iliyah aw nahwiha, yang tadinya dari amil yang mengharuskan rafa' sebagai fa'il atau misalnya, ila akhar, ke amil yang lain, yaqtadi nasbah, yang mengharuskan nasab ala maf'uliyah sebagai maf'ul aw nahwiha, fahlu majar dan seterusnya, halu majar ini dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan yang karena perubahan amil, yang tadinya kemasukan amil yang mengharuskan rafa berubah kemasukan amil yang mengharuskan nasab, kadang berubah kemasukan amil yang mengharuskan jar dan seterusnya. Qala idza qulta, jika kamu katakan hadara Muhammadun, hadara Muhammadun, wa Muhammadun marfu, Muhammad ini marfu. Kenapa? Liannahu ma'mulun li'amilin yaqti rafa'a. Karena Muhammad sebagai ma'mul, iya, dia kemasukan amil yang mengharuskan dia rafa'a, al-fa'iliyah. Mana amilnya? Wahadal amil huwa hadara. Hadara itu amilnya. Hadara ada amil yang mengharuskan Muhammad menjadi marfu. Fa'in kulta, kalau kamu katakan ra'aitu Muhammadan, taghayyara halu akhir Muhammad ila nasab. Sekarang taghayyara, berubah keadaan Muhammad menjadi nasab. Yang tadi Muhammadun menjadi Muhammadan. Kenapa berubahnya? Litaghayyuri al-amil. Karena adanya perubahan amil, bi'amilin akhar, dengan amil yang lain, yaqtadin nasba, yang mengharuskan nasab, wahuwa ra'aitu, itu ra'aitu. Yang tadinya amilnya adalah hadara, ya, kemudian diganti dengan ra'aitu. Qala, fa'idha qulta hawaitu bi-Muhammadin, hawaitu bi-Muhammadin, ini aku mendapatkan bagian yang banyak dengan keberadaan Muhammad, dengan sebab Muhammad. Qala, sekarang taghayyara haru akhir, akhiri, berubah akhir kata Muhammad ke majrur bi Muhammadin iljar. Kenapa? Litaghayyuril amil, karena ada perubahan amil, bi amilin akhar, ke dekat amil yang lain dengan amil yang lain, yaqtadil jarra wa huwa al ba, yaitu huruf ba, huruf jar ba. Ini perubahan dari Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, inilah ya Rab, inilah ya Rab. Perubahan akhir keadaan pada huruf dal, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, inilah namanya ya Rab. Karena perubahan tersebut disebabkan hanya padanya perbedaan amil-amil yang masuk. Qala, wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilati, jika engkau perhatikan dalam contoh-contoh ini, dhahara laka, nampak bagimu, an akhir kalimati, bahwasanya akhir kata Muhammad, wa huwa dal min Muhammad, lam taghayyar, hurufnya, huruf dalnya tidak berubah. Wa anna alladhi taghayyara, dan bahasa yang berubah itu, huwa ahwalu akhiriha, adalah keadaan akhir-akhir huruf dal, hak kemiliki dal. Karena huruf itu mu'annas, ahwal akhirnya. Qala, fa'ina katarahu marfu'an fil misal awal. Kamu akan melihat yang pertama dalam keadaan marfu. Atau bisa juga tadi akhiriha, hak kemiliki kalimah, masalah. Wana dari taghayyara huwa ahwalu akhiriha, akhir dari kata Muhammad. Baina katarahu marfu'an fil misal awal. Karena kau lihat awalnya marfu di contoh pertama, hadara Muhammadun. Muhammadun dalnya marfu. Wa mansub fil misal tsani, mansub ke di contoh kedua, yaitu ra'aitu Muhammadan. Dan sekarang mansub. Wa majruran fil misal tsalits, kemudian majrur, iya, di contoh ketiga, hawaitu bi Muhammadin. Qala wa hadha taghyiru min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jar huwa al-i'rab indal mu'allif wa man dhahaba madhhabah. Dan perubahan ini, perubahan dari keadaan rafa ke nasab ke jar, itulah i'rab menurut mu'allif Ibnu Abdul Rum dan yang semadhab dengan beliau rahimahullahu ta'ala dalam madhab Nahwu. Wahdil harakat salah, dan tiga harakat tadi ada tiga rafa, nasab, wajar, hiya alamatun wa amaratun al-irabah, tanda iya, irab. Ini irab. Apa irab? Irab adalah perubahan akhir satu kata, lebih enaknya perubahan harokat akhir kata ya dengan sebab perubahan amil yang masuk kepadanya, itu irab. Qala wa mislu ismi fi dhalika fil mudhari, dan yang semisal dengan isim dalam masalah irab kita fi irab adalah fi'il mudhari. Ya, berarti nanti perlu diingat, tapi dengan syarat. Fi'il mudhari itu bisa di-irab dengan syarat, ya, tidak bertemu langsung dengan nun, taukid, dan tidak bersambung dengan nun, an-inaf, nun iswah. Itu syaratnya. Kata beliau, wa mithlu al-ism bidzalik al-fi'lul mudhari, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tidak bertemu langsung dengan nun taukid. Karena kalau bertemu langsung dengan nun taukid, dia tidak di-irab, dia mabni. Syarat yang kedua, dia tidak bertemu, tidak bersambung dengan nun inas, nun niswah. Karena kalau bertemu nun niswah, dia juga mabni. Syarat pertama, ya, tidak bertemu dengan nun taukid. Layus jananna wadakunan, dia menjadi mabni. Syarat kedua, tidak bertemu dengan nun inas. Wal walidatu yurdi'na, kalau bertemu dengan nun inas, dia mabni pada sukun. Kata beliau, yang semisal dengan ini, dengan isim dalam masalah ya rabba da'i fil mudhari, dengan dua syarat tadi. Walaqul ta'ala kamu katakan yusafiru Ibrahimu. Fayusafir fi'il mudhari marfu'un litajarudihi min amilin yakhtinam sasbahu wa amilin yakhtadi jazmah. Yusafir Ibrahim, yusafir fi'il mudhari. Ya marfu'un, karena dia kosong dari amil yang mengharuskan nasabnya dan kosong dari amil yang mengharuskan jazmnya. Faidha qulta lan yusafira Ibrahim. Sekarang yusafira mansub. Lan yusafira Ibrahim. Taghayyara halu yusafir. Sekarang berubah keadaan yusafir min raf'i ila nasab. Di rafa ke nasab. Dari yusafiru menjadi lan yusafira. Berubah. Kenapa dia sekarang nasab? Litaghayyuril amil. Karena berubah amilnya. Bi amilin akhar, dengan amil yang lain. Yaqtai nasba, yang mengharuskan dia nasab. Wahuwa lan. Amilnya adalah lan. Amil yang mengharuskannya mansub adalah lan. Qala faidha qulta, jika kamu katakan lam yusafir Ibrahim. Lam yusafir Ibrahim. Taghayyara hal yusafir. Sekarang berubah lagi keadaan yusafir. Mina raf'i, dari awalnya yusafiru raf'an. Awi nasba, awi nasbi, yani lan yusafira ila jazm. Menjadi jazm. Lam yusafir. Kenapa di jazm sekarang? Litaghayyuril amil. Karena berubahnya amil. Bi amilin akhar, dengan amil yang lain. Yaqtadi jazmah, yang mengharuskan jazmnya, wahwa lam. Ini irab. Irab adalah perubahan harokat akhir satu kata, perubahan keadaan akhir satu kata ini harokatnya dengan sebab perubahan amil yang masuk. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'alam anna hada taghayyura yanqasim ila qismain. Ya, dan ketahuilah perubahan yang ada ini terbagi dua, lafzi wa takdiri. Lafzi wa takdiri. Tadi lafzi, yang lafzun saya sebutkan kalau secara mudah untuk kita pahami tadi, yang terlihat dalam tulisan dan terdengar dalam ucapan. Hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marratu bi Muhammadin, ini terlihat dalam tulisan yang ditulis dan terdengar perbedaannya dalam ucapan. Kalau takdiri kebalikannya, tidak terlihat dalam tulisan dan tidak terdengar perubahan dalam ucapan. Ya hadara Musa, ra'aitu Musa, marratu bi Musa, tetap Musa tidak perubahan terlihat. Ini takdiri. Nah, itu yang mudah dipahami. Tapi untuk istilahnya nanti besok aja. Selesai nanti malam. Saya istilah, apabila kita takdir nanti malam kita. InsyaAllah. Allah. Insya Allah.